إن الحمد لله تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يقول الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويقول الله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. ويقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، والشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله جميعا من النار. قوم مسلمين جماعة، صلاة عيد الفطر، رحيمني ورحمكم الله جميعا. الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. Kita agungkan Allah subhanahu wa ta'ala, karena Allah subhanahu wa ta'ala adalah satu-satunya zat yang berhak untuk diagungkan oleh hamba-hambanya, diagungkan oleh makhluk-makhluknya. Dan marilah kita selaku hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala mengagungkannya, dan senantiasa kita bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kemudian setelah itu kita bersyukur, berterima kasih kepada Allah subhanahu wa ta'ala, di mana Allah subhanahu wa ta'ala telah menyempurnakan bagi kita bulan Ramadan yang mulia, dengan kita melaksanakan syariatnya, berpuasa di siang harinya, kemudian salatul lail, melakukan salat malam di malam harinya, tilawatul Quran, membaca Al-Quran, dan melakukan segala hal yang bisa untuk mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala, serta meninggalkan hal-hal yang mendatangkan kemurkaan Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menerima amal ibadah kita, dan Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni kesalahan kita, mengampuni kekurangan kita, di mana kita kurang maksimal mungkin di dalam bulan yang mulia ini. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, hari ini adalah Aidul Fitri, hari Aid, Aidul Fitri, Aidul Muslimin, hari idnya kaum muslimin, di mana kita dianjurkan untuk menampakkan kebahagiaan, menampakkan kesenangan di hadapan anak-anak kita, di hadapan keluarga kita, dan di hadapan seluruh kaum muslimin. Di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah Yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lis-sha'imi farhatan, farhatun 'inda al-fitri wa farhatun 'inda liqa'i rabbih." Bagi orang yang berpuasa itu akan ada dua kegembiraan, dua kebahagiaan. Kebahagiaan yang pertama adalah kebahagiaan tatkala dia berbuka, sudah tidak lagi berpuasa. Ini adalah kebahagiaan, ini adalah kesenangan. Dan kemudian kebahagiaan yang berikutnya adalah kebahagiaan tatkala kelak bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dengan membawa pahala dari puasa yang dilakukannya. Jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah jami'an. Dan sungguh kebahagiaan ini tidaklah muncul dan timbul kecuali dari keutamaan dan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un." Katakanlah, bergembiralah, bergembiralah kaum muslimin seluruhnya. Sungguh yang demikian itu jauh lebih baik. Bergembiralah semuanya kaum muslimin dengan keutamaan dan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Sungguh yang demikian itu jauh lebih baik dari segala hal yang telah mereka kumpulkan. Jamaah salat Idul Fitri rahimakumullahu jami'an. Wajib bagi kita semuanya untuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahkan nikmat Islam ini kepada kita, di mana Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan Islam agar kita bisa meraih kemuliaan dengannya. Dan sungguh barang siapa yang mencari kemuliaan dengan selain Islam, maka dia akan binasa, maka dia akan sengsara, dan maka dia sungguh akan celaka. Yang demikian itu dikarenakan Islam adalah nikmat besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Yang demikian itu dikarenakan Islam adalah satu-satunya agama yang hak, satu-satunya agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka wajib bagi kita semuanya untuk menjaga nikmat besar ini, menjaga Islam ini, dengan cara kita mewujudkan tauhidullah, dengan cara kita mewujudkan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, menjadikan amal ibadah kita hanya kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun, dengan apapun. Dikarenakan yang seperti itu merupakan kezaliman yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan itu kita bisa mendapatkan jaminan keamanan dari Allah Subhanahu wa taala, jaminan keamanan di dunia dan nanti di akhirat. Sehingga dengan yang seperti itu kita akan mendapatkan hidayah dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, di mana dengan petunjuk Allah tersebut kita akan bisa sampai kepada as-sirat al-mustaqim yang mengantarkan kepada jannatin na'im, yang mengantarkan kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Orang-orang yang beriman yang tidak mencampur adukan keimanan mereka dengan kezaliman, tidak mencampur adukan keimanan mereka dengan kesyirikan, maka mereka itulah orang-orang yang mendapatkan keamanan, orang-orang yang mendapatkan jaminan keamanan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka itulah hakikatnya orang-orang yang mendapatkan petunjuk dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya zat yang bisa mendatangkan manfaat, satu-satunya zat yang bisa menolak mudarat, satu-satunya zat yang berhak untuk diberikan kepadanya berbagai macam peribadahan. Kaum muslimin, jamaah salat Idul Fitri, rahimani wa rahimakumullahu jami'an, Allah Ta'ala di tangannya lah segala kekuasaan, dan di tangannya lah segala macam urusan sebelum dan setelah urusan itu terjadi. Sebagaimana firman-Nya, lillahil amru min qablu wa min ba'du. Di sisi Allah lah segala urusan sebelum dan setelah urusan itu terjadi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Maka hendaknya kita mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenar-benarnya pengagungan. Mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam hati kita, dengan lisan kita, dan dengan amalan-amalan kita. Kerjakanlah salat lima waktu, tunaikanlah zakat, berpuasalah di bulan Ramadan, dan berhajilah tatkala kita mampu untuk melaksanakannya. Laksanakanlah syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penuh kerelaan. Laksanakanlah syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penuh kelapangan dada, dikarenakan hal itu merupakan tanda dan alamat bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan bagi kita hidayahnya, petunjuknya. Allah Ta'ala berfirman, "Faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam." Maka barang siapa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki untuknya hidayah, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan lapangkan dadanya untuk menerima Islam. Allah akan lapangkan dadanya untuk menampakkan Islam dan untuk mengamalkan syariat Islam ini. Kaum muslimin, jamaah salat Idul Fitri rahimakumullahu jami'an, sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan meninggikan agama ini. Allah akan memenangkan agama ini dari seluruh agama yang ada. Namun bukan semata-mata dengan banyaknya pengikut, bukan semata-mata dengan banyaknya orang, bukan dengan keberadaannya orang-orang yang tidak jelas di dalam beragama, tidak kokoh di dalam agamanya, kadang kesana, kadang kemari, kadang kemari, kadang kesana, tidak kokoh di atas agamanya, tidak kokoh di atas manhajnya, tidak kokoh di atas akidahnya. Dan tidak pula Allah Subhanahu wa Ta'ala akan meninggikan, memuliakan agama ini dengan seseorang yang durhaka kepada kedua orang tuanya, dengan seseorang yang makan riba. Demikian pula dengan orang-orang yang senantiasa menjauh dan menentang syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan meninggikan, akan memenangkan agama ini dengan mereka al-mukhlisin, as-salihin, dengan orang-orang yang ikhlas, orang-orang yang beramal saleh, orang-orang yang senantiasa berupaya mentaati syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang-orang yang senantiasa berpegang teguh dengan manhaj para salafus saleh radhiyallahu anhum ajma'in. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin, jamaah salat Idul Fitri rahimakumullahu jami'an, kita berkumpul di tanah lapang ini, laki-laki dan perempuan, pria dan wanita, muslim wal muslimat, dalam keadaan matahari berada di atas kepala kita, dalam keadaan teriknya mengenai kita. Maka sungguh yang seperti ini mengingatkan kita bahwasanya kita pun kelak akan dikumpulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala yaumal qiyamah, pada hari kiamat, fil mahsyar, pada padang mahsyar, untuk kemudian kita dimintai pertanggungjawaban oleh Allah subhanahu wa ta'ala, untuk kita dihisab, dihitung amal perbuatan kita tatkala kita hidup di dunia ini. Mereka semuanya, kita semuanya akan dikumpulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan tidak memakai alas kaki, dalam keadaan tidak berpakaian, dalam keadaan tidak berkhitan. Yaqulu Rasul sallallahu alaihi wasallam, yuhsyarun nasu yawmal qiyamati hufatan uratan ghullah. Dan manusia itu nanti akan dikumpulkan pada hari kiamat dalam keadaan tidak memakai alas kaki, dalam keadaan tidak memakai pakaian, dalam keadaan belum dikhitan. Kenapa Allah kumpulkan kita dalam keadaan seperti itu, padahal kita sebelumnya di dunia memiliki pakaian, kita sebelumnya dalam keadaan telah dikhitan, dalam keadaan kita mempunyai harta benda yang sekian banyak namun tidak kita kenakan. Demikianlah, dikarenakan yang seperti itulah kita dahulu diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kama bada'na awwala khalqin nu'iduh, sebagaimana awal penciptaan kami, maka seperti itu pula lah kami akan mengembalikan. Itulah hakikat kita dalam keadaan lemah, dalam keadaan fakir di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita berkumpul di padang mahsyar tersebut dalam keadaan menunggu ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala, menunggu nasib kita. Afil jannati awin nar, apakah di dalam surga ataukah waliyazubillah, ternyata tempat kita adalah di dalam neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala kumpulkan manusia, makhluknya semuanya, dari awalnya sampai akhirnya, dalam keadaan seperti itu. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala dekatkan matahari di atas kepala-kepala kita, sehingga panasnya mentari di bagai ini belum seberapanya, tidak ada apa-apanya dengan sinar matahari kelak yaumul mahsyar, dalam keadaan menunggu nasib kita, dalam keadaan penuh dengan ketakutan, penuh dengan kesengsaraan, dalam waktu yang sangat lama, dalam waktu yang sangat lama. Maka pada saat itu kita yang selama di dunia ini mungkin ingat dengan anak kita, ingat dengan istri kita, ingat dengan keluarga kita. Maka sungguh pada saat itu masing-masing orang sibuk dengan urusannya, sibuk memikirkan dirinya dan nasibnya. Hatta al-anbiya, sampai pun para nabi war-rusul, dan mereka para rasul Allah subhanahu wa ta'ala, mereka pada saat itu mengurusi diri-diri mereka sendiri. Mereka mengatakan, nafsi, nafsi, pada saat ini aku mengurusi diriku, aku mengurusi diriku, tidak mengurusi yang lainnya. Kenapa? Dikarenakan qad ghadiba rabbu yawma idh lam yaghdab qablahu wa lan yaghdab ba'dahu. Dikarenakan pada saat itu Allah subhanahu wa ta'ala murka dengan suatu kemurkaan yang tidak pernah murka seperti itu sebelumnya, dan tidak pula akan murka dengan kemurkaan seperti itu setelahnya. Kaum muslimin jemaah salat Idul Fitri rahimani wa rahimakumullahu jami'an, inilah keadaan kita kelak, keadaan kita tatkala kita berdiri untuk menunggu nasib kita. Oleh karena itu tidak ada yang lain kecuali marilah kita senantiasa bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, memanfaatkan kesempatan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita dari nafas, umur, dan kesempatan yang ada sekarang ini untuk kemudian senantiasa mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Dan kepada kaum muslimat rahimakumullah, kita wasiatkan untuk senantiasa bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dikarenakan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan kepada kita bahwasanya kalian adalah mayoritas penduduk neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tebuslah diri-diri kalian dengan banyak bersedekah, banyak beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan hendaknya kalian semuanya berupaya untuk menggapai keriduan Allah, keriduan Rasulnya, dan keriduan suami-suami kalian. Dikarenakan yang seperti itu adalah merupakan sumber kebahagiaan, sumber keselamatan dari neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Imam At-Tirmidhi meriwayatkan hadisnya dari sahabiyah yang mulia Ummu Salamah radhiyallahu anha, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, ayyuma imra'atin matat wa zawjuha radin anha dakhalatil jannah. Atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, wanita mana saja, siapapun dia, yang dia mati meninggal dunia dalam keadaan suaminya itu ridho kepadanya, dalam keadaan suaminya itu ridho kepadanya, senang jika lo dia memiliki istri seperti itu, senang dan ridho jika lo istrinya ini sebagai pendamping hidupnya, maka pasti wanita yang seperti itu akan masuk ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Wahai kaum muslimat rahimakumullah jami'an, raihlah keriduan Allah, raihlah keriduan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengikhlaskan ibadah kepadanya, mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan raihlah keriduan suami-suami kalian, karena hal itu merupakan sumber kebahagiaan, karena hal itu merupakan perkara yang bisa menyelamatkan kalian dari neraka Allah subhanahu wa ta'ala, dan merupakan perkara yang akan mengantarkan kalian ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sungguh hunaka muslimat salihat qanitat lillahi azza wa jal, dan sungguh telah ada di sana kaum muslimat yang salih, yang senantiasa berada di atas ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang bisa kita jadikan sebagai suri teladan dan contoh bagi kita semuanya. Di antaranya adalah, di antara mereka para pendahulu kita yang saleh adalah zaujatu al-imami Ahmad, imami ahli sunnati wal jamaah. Sosok yang bisa kita jadikan suri teladan bagi kaum muslimat di masa ini adalah beliau, istri Imam Ahmad, Imam Ahlu Sunnah wal Jamaah, Abbasah bintu Fadl, di mana Imam Ahmad hidup bersamanya siang dan malam, menemani hidupnya, menemani umur-umurnya di dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Dan istrinya yaitu Abbasah binul Fadl in kemudian meninggal dunia. Allah panggil, Allah tentukan ajalnya. Maka kemudian Al-Imam Ahmad rahimahullah bersedih. Imam Ahmad kemudian bersedih, betul-betul merasa kehilangan. Namun beliau pun tahu bahwasanya itu adalah ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak lain yang menjadikan beliau merasa kehilangan dan begitu besarnya rasa kehilangan beliau adalah dikarenakan Abbasah binul Fadlina, sosok seorang wanita yang salihah, dituturkan bukan oleh orang lain, bahkan dituturkan dan diceritakan oleh beliau sendiri, suaminya, di mana Imam Ahmad menyatakan bahwasanya selama 30 tahun aku bersamanya, selama 30 tahun aku hidup bersamanya, dan tidak pernah satu kata pun dia menyelisihi ucapanku. Tidak pernah satu kata pun dia menentang perintahku. Tentunya selama perintah itu adalah perintah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Perintah yang tidak mengandung kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Unzuru, perhatikanlah. Selama 30 tahun senantiasa mentaati suaminya, senantiasa membuat bangga suaminya. Selama 30 tahun. Bahkan beliau adalah sosok seorang murabbiyah yang bisa mendidik anak-anak keturunannya, sehingga di antara anak-anaknya muncullah salah seorang sosok yang soleh, ahlul ilm, yang mengambil ilmu dari bapaknya, periwayatan dan hadis yang sangat banyak, yaitu Saleh Ibnu Ahmad. Ini menunjukkan tentang baktinya kepada suaminya, menunjukkan tentang keseriusannya di dalam mendidik anak-anaknya, sehingga muncul darinya salah seorang sosok yang berilmu, yang menjadi pewaris para nabi. Maka ini hendaknya kita jadikan suri teladan. Bayangkan selama 30 tahun wanita mana, istri siapa di zaman ini yang bisa 30 tahun dalam keadaan bersabar di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, bersabar di dalam meninggalkan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, bersabar di dalam menerima ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Jangankan 30 tahun. Mungkin 30 hari. 1 bulan. Adakah ataukah bisakah untuk berupaya dan berusaha untuk menggapai keriduan suami-suaminya? Jangankan pula 30 hari, mungkin 30 jam. Kadang keluar dari lisannya ungkapan-ungkapan menunjukkan ketidakterimaannya akan rezeki yang diperoleh oleh suaminya. Muncul darinya kadang ungkapan-ungkapan yang menunjukkan tidak syukurnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sungguh kalian wahai kaum muslimat tidaklah terhitung telah menunaikan hak Allah Subhanahu wa taala sampai kalian menunaikan hak suami-suami kalian. La tu'addil mar'atu haqqallah hatta tu'addi haqqa zawjiha. Tidaklah seorang perempuan itu teranggap menunaikan haknya Allah Subhanahu wa taala sampai dia menunaikan hak suaminya. Sehingga kita wasiatkan kepada kaum muslimat untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jagalah lisan. Jagalah aurat. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ucapkanlah ucapan yang lurus. Sehingga dengan seperti itu Allah Subhanahu wa taala bisa memperbaiki amalan-amalan kalian dan amalan kita semuanya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengampuni kalian dan mengampuni kita semuanya. Akhirnya kita berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima puasa kita, menerima salat kita dan menerima amal ibadah kita. Allahumma taqabbal siyamana wa qiyamana. اللهم اعتق رقابنا من النار. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل, ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات, إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم أمتنا على الإسلام والسنة. اللهم أمتنا على الإسلام والسنة.